Selamat datang di Exyonesia Channel, dan kali ini saya akan membacakan salah satu artikel dari Max Mandrew. Masih muda, maksimalkan potensi diri kalian dengan cara ini. Memang masa muda adalah masa di mana energi kita masih sangat prima dan berlimpah. Semuanya seakan mampu kita lakukan selama kita memiliki niat. Masa muda inilah yang bisa menjadi salah satu penentu masa depan Anda kelak. Biasanya eksplorasi terhadap segala potensi yang ada pada diri akan termaksimalkan ketika masih muda. Masalahnya adalah seringkali kita sebagai pemuda sulit untuk menggali potensi yang ada pada diri kita sendiri. Padahal sebenarnya mungkin potensi kita akan bisa maksimal ketika kita bisa menggalinya dengan cara yang benar. Sayang sekali jika masa muda Anda berlalu begitu saja tanpa adanya proses menggali dan mengeksplor lebih dalam potensi yang ada. Untuk menggali dan memaksimalkan potensi yang ada pada diri kalian, coba beberapa cara berikut ini. Yang pertama, cari dan temukan potensi diri. Sebelum kalian memaksimalkan potensi kalian, cari tahu lebih dahulu di mana letak kelebihan dan kekurangan kalian. Kenali semua potensi yang ada pada diri kalian. Caranya bisa dengan bertanya pada diri sendiri atau ke beberapa teman dekat Anda. Atau jika kalian sulit mengenali potensi diri sendiri, bisa juga dengan melakukan tes pada lembaga yang khusus menangani tes psikologi untuk mengenali bakat dan minat seseorang. Nah, berangkat dari sini, mungkin kalian bisa memiliki data dan informasi yang akurat mengenai diri Anda sendiri. Yang kedua, jangan takut mencoba hal baru. Ketika kalian sudah menemukan informasi yang tepat terkait segala potensi serta bakat dan minat kalian, tentu itu sangat bagus untuk menentukan arah dalam menggali potensi diri. Kadang kita tidak menyadari bahwa mungkin sebenarnya potensi kita justru pada sesuatu yang sangat jauh dari kehidupan kita. Disinilah kalian harus berani dan jangan takut terhadap hal-hal baru. Mungkin saja sesuatu yang baru tersebut adalah potensi terpendam Anda dan justru bisa maksimal ketika kalian menekuninya. Yang ketiga adalah tingkatkan terus kompetensi kalian. Ini selalu saya tekankan bahwa dalam proses memaksimalkan potensi yang kalian miliki, tidak bisa tidak kalian harus meningkatkan kompetensi kalian. Apapun kemampuan yang kalian miliki, tanpa ditingkatkan pasti akan tergerus dengan kemampuan orang lain. Maka dari itu, selalu meningkatkan kompetensi setiap saat adalah cara ampuh untuk memaksimalkan potensi yang ada pada diri kalian. Yang keempat adalah memperluas wawasan dengan memperkaya informasi. Jangan menjadi seperti kata dalam tempurung. Perluas wawasan kalian. Jangan mengira kalian adalah yang nomor satu dalam satu hal. Karena di tempat lain, saya yakin ada yang lebih baik dari kalian. Perluas wawasan kalian dengan meningkatkan informasi. Saat ini sangat gampang untuk mendapatkan informasi tersebut. Dengan teknologi internet yang semakin berkembang pesat, semakin memudahkan kita dalam mencari informasi yang tepat. Yang kelima, lakukan tindakan untuk meningkatkan potensi yang ada. Jangan hanya bermimpi, kerjakan semua yang kalian mampu, meskipun hanya sejengkal. Kalau itu bisa membuat kalian lebih dekat dengan kesuksesan, maka lakukanlah. Sebesar apapun potensi yang kalian miliki dalam berbagai bidang kalian misalnya. Namun tanpa dikerjakan atau dipraktekkan, maka semua itu hanya omong kosong belaka. Jadi lebih baik bertindak meskipun sedikit, daripada hanya berencana saja. Dengan melakukan tindakan dari potensi yang kalian miliki, maka dengan sendirinya kalian sama halnya dengan mengasah kemampuan. Tentu saja ini meningkatkan kompetensi kalian pada potensi yang kalian miliki. Yang keenam adalah hargai diri sendiri. Kalian juga perlu menghargai diri sendiri, meskipun mungkin apa yang kalian lakukan belum maksimal. Sekecil apapun pencapaian yang kalian peroleh, maka itu adalah sebuah usaha yang patut diapresiasi. Kenapa demikian? Ini karena dalam rangka sebagai penyemangat dalam diri untuk lebih giat dalam meningkatkan kemampuan agar lebih baik. Kalau kalian sendiri enggan menghargai diri sendiri, bagaimana dengan orang lain? Memaksimalkan potensi adalah sebuah proses panjang yang tidak bisa kalian dapat secara instan. Semuanya memerlukan waktu. Nah, teman-teman, itulah sedikit motivasi yang bisa digunakan untuk meningkatkan dan menggalikan potensi diri agar bisa lebih maksimal. Jangan sia-siakan masa muda kalian yang penuh dengan energi. Terima kasih telah mendengarkan audio artikel ini dan silakan cek link di bawah ini untuk membaca artikel tersebut di maxmendru.com.